Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'madihi tatimmu salihat وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخواتي في الله بابا إبو إبو kaum مسلمين dan مسلمة Jamaah Majelis Taklim Langgar Kidul Al-Muhajirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka tentu kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan 10 yang awal dari bulan Zulhijjah. Dalam riwayat Al-Baihaqi bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Artinya, tidak ada satu amalan, bisa minta tolong dinaikkan sedikit volumenya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satu amalan yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal, melainkan amalan yang dikerjakan pada 10 yang awal dari bulan Zulhijjah, sebagaimana kita sekarang berada di dalamnya, 10 yang awal bulan Zulhijjah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan pada 10 yang awal, semoga semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, semoga ibadah saum sunnah puasa Arafah yang kita lakukan pada hari ini 9 Zulhijjah 1446, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah. Yang artinya, puasa Arafah itu melebur dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang di depannya, setahun yang di depannya. Berarti ada 2 tahun dosa terampuni. Muncul pertanyaan, yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dari dosa seorang hamba, dosa kecil ataukah dosa besar? Maka para alim ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadus Salihin. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Alasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair. Artinya, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali ke subuh, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari jum'at pekan ini ke jum'at pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari ramadhan tahun ini ke ramadhan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Berarti dosa kecil yang dihapus. Berarti termasuk hadis tentang saum Arafah, puasa Arafah, dihapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dihapus dosa-dosa kecil. Bahkan beliau juga berfatwa, apabila seseorang itu tidak memiliki dosa besar, orang itu tidak memiliki dosa besar, maka yang dihapus dosa kecilnya. Apabila dia juga tidak memiliki dosa kecil, maka puasa Arafahnya mengangkat derajat tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini satu pendapat ya, kita hargai pendapat ini. Tapi pendapat yang lain, saya pribadi lebih condong pendapat yang terakhir ini, yaitu pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketujuh, jilid ketujuh, beliau mengatakan keutamaan puasa Arafah, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, meliputi dosa kecil dan dosa besar. Karena di dalam hadis ini Nabi tidak memberikan penghususan, Nabi tidak menjelaskan secara khusus, Nabi hanya menjelaskan diampuni dosanya, berarti dosa kecil dan dosa besar. Wallahu a'lam wa bisawab. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Baik. Mudah-mudahan ibadah saum yang tengah kita jalani ini menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosa kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini topik yang akan kita angkat ke permukaan yaitu bentuknya sifatnya adalah tematik, insidental. Kita tidak membahas kitab tertentu yang dibahas secara berkesinambungan, secara berurut, tidak. Karena memang pertemuan kita sifatnya insidental, tematik. Maka topik yang kita angkat ke permukaan sore hari ini kita beri judul dicuekin Allah. Dicuekin Allah. Cuek, dicuekin Allah. Baik. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan terkait tema kita pada sore hari ini. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui, tidak ada satu kebaikan pun, saya ulang, tidak ada satu kebaikan pun kecuali Islam telah menjelaskan, agama Islam telah menunjukkan, bahkan Islam juga telah mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan itu. Ya, saya ulang, tidak ada satu kebaikan pun melainkan agama Islam sudah menunjukkan, sudah menjelaskan, bahkan Islam mendorong kita umatnya untuk melakukan amal-amal kebajikan tersebut. Sebaliknya, tidak ada satu keburukan pun, tidak ada satu kejelekan pun kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kita untuk mengerjakannya. Bahkan Islam juga menjelaskan yaitu tentang hukuman-hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, alias melakukan keburukan-keburukan yang bertentangan dengan Islam. Sudah dijelaskan semua. Baik itu hukuman itu berupa ancaman laknat, baik hukuman itu berupa ancaman dikutuk oleh Allah, atau mungkin hukumannya berupa sholatnya tidak diterima, sebagaimana Nabi pernah bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, barang siapa yang mendatangi tukang tenung alias dukun, paranormal, black magic, white magic, atau apapun namanya, intinya dukun, lalu dia bertanya meskipun dia enggak yakin bertanya, maka 40 hari salatnya tidak diterima. Berarti ini kan hukuman yang seperti ini. Ada yang hukuman itu laknat, ya, sebagaimana yang sering kali kita dengarkan, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Rasulullah SAW orang melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya pakai wig. Maka ini berarti hukuman. Ada yang hukumannya laknat, ada yang hukumannya kutukan, ada yang hukumannya dimurkai oleh Allah, ada yang hukumannya itu adalah sholatnya tidak diterima, ada yang langsung hukumannya vonis neraka, ada lagi hukumannya itu berupa azab, ada juga yang hukuman di dalam Islam bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat, mereka yang melakukan keburukan-keburukan. Apa itu hukumannya? Laisa minna, mereka bukan umatku. Kan Nabi pernah mengatakan demikian. Sebagaimana misalnya nih, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni." Nikah itu bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak melakukan mengerjakan sunnahku, maka dia bukan umatku. Ini hukuman. Hukuman macam-macam bentuk hukumannya itu. Ada juga hukuman itu yang dicuekin oleh Allah. Nah, mulai masuk materi kita. Bagi mereka yang melakukan kejelekan, keburukan, pelanggaran-pelanggaran dalam Islam, salah satu hukumannya ada juga yang dicuekin oleh Allah. Yang namanya cuek, sebagaimana kalau kita dicuekin orang, berarti maknanya tidak diajak bicara, tidak diperhatikan. Itu maknanya cuek. Ya, orang itu cuek sama saya, Ustaz, cuek sama saya, berarti Anda tidak diajak ngomong, Anda tidak diperhatikan, Anda tidak Anda tidak tidak disapa, ya, dan seterusnya. Anda tidak mendapatkan yaitu bentuk perhatian dari orang itu dan seterusnya. Nah, itu namanya dicuekin. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan siapa saja sih mereka orang-orang yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dicuekin tidak diajak bicara, tidak dilihat, ya. Bahkan tidak dihiraukan oleh Allah, ya. Itu kalau bahasa pojok kampung, bahasa sepanjang, ya, itu diumbar. Ya, tidak dihiraukan oleh Allah, dibiarkan, tidak dihiraukan, tidak dilihat, tidak diajak bicara. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka ini? Maka kalau di total yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang ada 14 tipikal manusia. 14 golongan manusia yang dicuekin oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau begitu 14 orang ini berarti termasuk melakukan dosa besar. Oh iya, termasuk melakukan dosa besar ini. Nah, apa saja 14 itu? Baik, kita masuk, ya, karena waktu kita terbatas. Ya, kita langsung masuk materi kita. Ayo kita kenali siapa saja mereka-mereka yang divonis mendapatkan yaitu hukuman dicuekin Allah, tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dihiraukan oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan lebih dari itu nanti dalilnya. Baik, siapa mereka? Satu, yang pertama. Orang yang pertama adalah orang yang menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan kebenaran. Orang yang suka menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan kebenaran. Dia tahu itu kebenaran, tetapi ia tidak sampaikan. Ada orang yang bertanya tentang kebenaran, tapi ia tidak sampaikan. Ia tutup-tutupi. Nah, baik, mana dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya berikan dalil yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita dengarkan ayatnya, surat Al-Hurairah. Bisa minta tolong dibantu Abu Hurairah dibacakan terjemahannya. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Ayatnya ayat yang ke-174. Al-Baqarah 174. Kita dengarkan murattalnya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna Allah." Ulang lagi, angkat sedikit suaranya. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kita, dan penjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Selain mereka menelan api neraka di dalam perutnya. Lanjut. Dan Allah di tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Duh, Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dicuekin oleh Allah. Saya ulang ya terjemahannya ya. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah. Satu hukumannya, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dua, Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Tiga, lanjut. Tidak akan disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Terakhir, empat. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Oh, bertubi-tubi nih Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak diajak bicara karena ayatnya bunyinya adalah yaitu wala yukallimuhumullah. Allah tidak mengajak bicara. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakihim. Allah tidak mensucikan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Wih, bertubi-tubi. Sudah tidak dihiraukan, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Siapa? Orang yang suka menyembunyikan ilmu atau kebenaran. Saya jelaskan dikit ya. Saya jelaskan dikit. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini jika kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di juz yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dimaksud ayat ini adalah yaitu mereka kalangan orang-orang Yahudi yang dimaksud dalam ayat ini. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Taurat. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, orang Yahudi itu mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Bahkan sifat-sifat Nabi kita itu sudah ada di kitab mereka, Taurat. Tapi mereka tutup-tutupi. Ya ini, ayat ini berkenaan Yahudi yang mereka menutup kebenaran atas kerasulan Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan kelebihan, mereka menyembunyikan keutamaan Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, insya Allah ada dalam Sahih Muslim, sambil saya ingat ini nomornya, terkait masalah hukum rajam. Jadi Bapak Ibu yang punya kitab Sahih Muslim nanti bisa dilihat, dicek, nanti cari kitabnya atau babnya, bab masalah rajam, hukuman rajam. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua orang Yahudi, laki-laki perempuan, yang mereka, maaf, melakukan zina. Lalu mereka berdua ditangkap. Maka ketika mereka ditangkap, Nabi bertanya kepada orang Yahudi ini, dua orang ini, Nabi bertanya. Sedangkan di samping Nabi ada sahabat Nabi yang dulunya Yahudi masuk Islam, namanya sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Tapi sudah Islam waktu itu. Dan Nabi bertanya, menurut agama kalian, menurut kitab kalian, perbuatan kalian ini apa hukumannya? Apa kata mereka? Dasar Yahudi, biadab. Yahudi ini biadab, licik, suka menyembunyikan, mulutnya pelimpan. Makanya benar kalau misalnya perjanjian damai, nanti mereka yang memulai perang, itu sudah wataknya Yahudi sudah. Termasuk ini. Apa kata mereka? Mereka buka kitabnya di depan Nabi loh ini, Tauratnya dibuka. Lalu mereka menutupi Taurat dengan tangannya. Mereka mengatakan, menurut kitab Taurat, menurut agama kami, orang yang berzina itu wajahnya dilumuri dengan arang, dihitamkan, lalu didudukkan saling membelakangi sambil diikat tangannya ke belakang, didudukkan saling membelakangi dan diusung keliling, dipermalukan. Itu menurut kitab kami. Katanya sahabat Abdullah bin Salam yang dahulunya Yahudi lalu masuk Islam, wahai Rasulullah, suruh buka tangannya, baca yang betul. Ternyata Bapak Ibu tahu hukumannya, rajam. Rajam itu sudah ada dalam Taurat. Rajam itu sudah ada di kitab yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Mereka tutupi, memang dasar Yahudi. Mereka suka menyembunyikan. Ya ini, ayat ini turun surat Al-Baqarah tadi ayat 174 terkait dengan bangsa Yahudi, yang mana mereka suka menyembunyikan sifat-sifat yang membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengenal nabi kita seperti mengenal anak kandungnya, anaknya sendiri. Saya mau tanya, mana mungkin sih ada enggak seorang orang tua meskipun anaknya banyak, misal anaknya 5, lalu dia gak kenal anaknya? Gak mungkin, pasti kenal. Si Fulan ini Ustaz, anak saya nomor 1 ini Ustaz, ini hobinya ini Ustaz, si Ci Ustaz sampai nomor luru Ustaz, nek nomor luru iki Ustaz, iki cita-cita ya Ustaz, nek nomor telu Ustaz, menengari Ustaz. Itu orang tua. Orang tua kenal sama anak kandungnya. Yahudi kenal sama nabi kita seperti mereka kenal dengan anak kandungnya, anak-anaknya. Mana itu dalil yang mengatakan itu? Buka Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah ayatnya 146. Al-Baqarah 146. Apa betul? Ya, kita lihat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah 146. Allah berfirman, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Jelas sekali ayatnya. Silakan. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil. Ulang lagi. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil. Terus. Mengenai Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jelas ayatnya. Mereka kenal Nasrani, Yahudi, mereka kenal nabi kita seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sesungguhnya mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Bahkan Bapak Ibu, ada dalam Al-Quran, suratnya sama Al-Baqarah, kalau gak salah ayatnya ayat sekitar tentang kiblat, ayat 144 sampai 150, antara itu apa kata Allah? Allah ungkap isi hatinya orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya pemindahan arah kiblat yang benar, kiblat yang benar itu menghadap ke Masjidil Haram. Mereka mengakui kiblat yang benar bukan Baitul Maqdis tetapi Al-Masjidil Haram. Itu Allah ungkap isi hati mereka. Tapi mereka iri, mereka tutup. Itu Yahudi, Yahudi Nasrani. Makanya mereka hasad dengan orang Islam, karena Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya, ini baru satu ayat, yaitu Al-Baqarah 146. Ya, barusan mereka mengenal nabi kita seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, lalu mereka menyembunyikan kebenaran. Saya kasih satu lagi. Coba surat Al-An'am, surat nomor 6, Al-An'am, minta tolong ayat 20. Al-An'am ayat 20, Allah Ta'ala berfirman. Al-An'am ayat 20, Allah berfirman, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Silakan terjemahannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, silakan. Orang-orang yang dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Baik, jelas mereka akan rugi nanti di hari kiamat. Kembali ke materi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang pertama yang dicuekin oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak dihiraukan, tidak disucikan dosanya oleh Allah, mendapatkan azab yang pedih, siapa orang nomor satu tadi? Orang yang menyembunyikan ilmu alias menyembunyikan kebenaran. Baik, makanya kita kalau ditanya oleh saudara kita tentang ilmu kebenaran, maka kita berikan. Kecuali Bapak Ibu ya, kecuali ini ada komanya belum titik. Kecuali kita sembunyikan ilmu itu, tidak kita sampaikan karena kita menunggu momen yang tepat. Menunggu momen yang tepat, bukan menyembunyikan tapi menunda. Nanti saatnya akan disampaikan, saatnya. Ya, mana dalilnya orang itu kalau suka menyembunyikan ilmu, ya, ternyata ada ancamannya juga. Coba di hadis Nabi, minta tolong dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Bapak enggak Sahih Targhib? Dikeluarin semua. Jilidnya jilid 1. Sahih Targhib wa Targhib nomornya 120. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min narin. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isi sabdanya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, ulang lagi, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, ternyata lalu dia menyembunyikannya, dia sembunyikan, dia tidak sampaikan. Iya, dia kalau ditanya ini hukumnya apa, oh ya, rahasia yang maulah. Ya. Ustaz, kira-kira orang ngerpek itu kena dalil ini enggak, Ustaz, kira-kira? Misalnya nyontek-nyontek, bukan ngerpek nyontek, iya. Nomor telu apa, Rek? Nomor telu. Iya. Terus kemudian enggak boleh, rahasia. Kena enggak kira-kira dalil ini? Enggak lah, enggak, ya. Ini ilmu din, iya. Dia sembunyikan. Baik. Ulang lagi, barang siapa? Silakan. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya. Maka pada hari kiamat dia diikat dengan tali kekang dari api neraka. Maka dia di hari kiamat dia akan diikat atau dicambuk dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali jika apa ini dia menyembunyikan itu adalah tujuannya itu untuk menunda. Nanti satu saat pasti akan disampaikan. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian ya, contoh ini. Ada seseorang itu yang terkadang dia terpancing dengan pertanyaan. Sebab ini pernah terjadi. Saya tidak sebut nama fulannya. Bahkan saya sudah minta izin kepada dia bahwasanya kira-kira ya apa yang menimpa pada antum ini boleh enggak tak angkat, tak expose dalam pengajian saya. Katanya beliaunya sudah memberikan izin. Tafadhol Ustaz, asalkan antum enggak sebut nama ana, enggak apa-apa. Itu tak jadikan pelajaran buat ana agar teman-teman yang lain ketika menyampaikan ilmu berhati-hati dengan soal jebakan, pertanyaan jebakan. Jadi ceritanya gini. Beliau ini hafizahullah taala. Beliau ini diundang dalam satu acara. Yang ngundang ini orang istimewa. Orang yang punya kedudukan di masyarakat, punya pangkat, kaya raya, dan yang datang yang sekelasnya. Ini kalau dakwah sunnah bisa masuk ya di kalangan mereka. Waktu itu mereka mau menerima, masya Allah. Ya, ternyata kajian dimulai. Setelah kajian dimulai, tanya jawab. Ada yang bertanya pertanyaan A, B, dan seterusnya. Terakhir ada yang nyeleneh. Ustadz, apa hukumnya rumah yang di dalamnya ada figura-figura, foto-foto gambar makhluk bernyawa, entah itu digital berupa foto atau lukisan, hukumnya apa? Makhluk bernyawa termasuk boneka-boneka yaitu dari makhluk bernyawa, hukumnya apa? Lupa si fulan ini, hafizahullah ta'ala. Lupa si fulan ini, ternyata dia berada di tempat yang saat itu banyak foto, ya, figura-figura foto, lukisan, bahkan juga ada patung, ada seperti itu, ya. Langsung bicara, haram, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Bahkan pelukisnya diazab oleh Allah. Bahkan jelaskan hukum-hukumnya. Hari itu hari terakhir kajian. Terakhir. Wassalam. Qadarullah memang. Ya, semestinya mungkin pada saat itu diambil pelajaran, saya akan jawab insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Bertanyalah sesuai dengan tema. Karena temanya enggak bahas itu, soalnya temanya itu bahas silaturahim. Temanya itu. Lah ini pertanyaannya tentang hukum gambar. Lah inilah manfaatnya. Jadi kita bukan tidak mau menjawab, menunda, menunggu momen yang pas. Baik. Jadi itu nomor satu ya. Nomor satu, tidak boleh orang apa ini yang dicuekin oleh Allah adalah orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Nomor dua. Yang nomor dua adalah orang yang dicuekin Allah. Maksudnya dicuekin Allah, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, tidak disucikan dosanya, mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya Allah, bertubi-tubi. Siapa yang nomor dua? Orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Sumpah palsu. Wallahi, demi Allah. Hati-hati ini, hati-hati. Orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Ya, ada nggak yang seperti ini? Ada, contohnya banyak. Dia disumpah agar menjadi seorang pejabat yang amanah. Tuh, ternyata malah khianat. Ya, malah korupsi. Padahal dia disumpahnya pakai menyebut nama Allah. Demi Allah, Al-Quran ditaruh di atas kepalanya lagi. Padahal gak boleh Al-Quran dijadikan seperti ini. Ya gak boleh. Sumpah itu cukup dengan wallahi, billahi, tallahi, atau demi Allah. Cukup itu. Gak perlu kemudian setelah itu pakai meletakkan tangan di Al-Quran. Ya, Quran diletakkan di atas kepala, ya, atau mungkin misalnya dengan sumpah-sumpah yang lain, ya, misalnya dengan mengatakan demi Tuhan, ya, atau demi cintaku padamu, nah, itu juga tidak ada, atau sumpah pramuka, sumpah apa itu? Bukan Satya Dharma, sumpah Satya Dharma, itu isinya kesirikan itu di dalamnya itu, ya, isinya itu ada mengandung kesirikan, hati-hati ya. Maka yang seperti ini nggak boleh, ya, sumpah dengan menyebut nama Allah saja. Baik, kita lanjutkan. Orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, demi Allah Pak Hakim, saya tidak melakukannya, atau demi Allah itu adalah barang milik saya. Banyak yang seperti ini. Saya seringkali diceritai oleh ikhwan-ikhwan kita yang mereka bergerak di bidang hukum. Banyak teman-teman saya yang bergerak di bidang hukum. Okay, Ustaz, sertifikat bidang tanah tak bertuan, lama tidak diurus. Itu muncul dua sertifikat, Ustaz. Itu ketika naik di pengadilan sama-sama bersumpah, wallahi, ini adalah milik saya. Yang satunya wallahi. Terus siapa ini? Ya, berarti ini mesti ada salah satu yang gak beres ini. Dia memanfaatkan lahan kosong gak terurus, lalu muncul sertifikat. Nah, seperti itu, untuk ngambil hartanya orang lain dengan menyebut nama Allah, sumpahnya. Ini luar biasa hukumannya. Ayo dibaca Ali Imran ayat 77. Surat nomor 3 dalilnya Ali Imran ayat 77. Ali Imran ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan akhirat. Bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Satu, Allah tidak akan menyapa mereka. Enggak diajak bicara oleh Allah. Dicuekin. Terus, Dicuekin oleh Allah, enggak diperhatikan. Enggak disapa, enggak diajak ngobrol, enggak diajak bicara, tidak diperhatikan pada hari kiamat. Betul-betul dicuekin. Terus lanjut. Dan tidak akan menyucikan mereka. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka. Terakhir, bagi mereka azab yang pedih. Bertubi-tubi Bapak Ibu. Orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi dia merasa itu adalah miliknya, padahal bukan miliknya. Kita lanjutkan yang nomor 3. Nah, ini. Lah, nomor 3 dan seterusnya ini Bapak Ibu, semuanya hadis Nabi. Gak ada di Quran, hadis Nabi. Siapkan kitabnya Abu Hurairah ya. Baik, saya bacakan nomor 3, nomor 4, nomor 5, dalilnya jadi satu. Sudah siap nomor 3 ini? Hati-hati. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kalau ini misalnya ceramah saya terakhir dilanggar kidul, gak apa-apa. Gak apa-apa kok, iya. Ini yang nomor 3, apa yang nomor 3? Yang nomor 3 ini, yang tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, ya dosanya itu, dosanya nggak disucikan, terus mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat, kan bertubi-tubi. Siapa? Yang nomor tiga adalah al-musbil. Siapa musbil? Orang yang memanjangkan celananya, sarungnya, gamisnya, menutupi mata kaki, melebihi mata kaki, gak diajak bicara, tidak dilihat, ya, tidak disucikan dosanya, mendapatkan azab yang pedih, dicuekin betul-betul. Makanya sekarang yang masih dilipat-lipat celananya, segera digunting, segera digunting, segera. Iya, Ustadz, ini masalahnya kebentur pekerjaan, Ustadz. Perusahaan ini nggak boleh cingkrang, Ustadz. Maka yang pernah saya dengar, Bapak Ibu sekalian, ada kok dalilnya, ada kitabnya, ada, kita bawa Shahih Targhib jilid 4 nanti. Dan ini juga kami sampaikan, ternyata dalil ini disampaikan oleh guru kita, Ustadzuna, Ustadz guru kita, Ustadz Dr. Firanda Hafizullah Ta'ala, di YouTube itu dijelaskan, kepada ketika beliau ditanya tentang orang yang bekerja di kantor sedangkan aturan di perusahaan tidak boleh cingkrang, maka kata beliau minimal press sama mata kaki. Jadi celana atau gamis sarung itu, celana press sama mata kaki. Anggap tangan kiri saya mata kaki, yang kanan ini celana, press, jangan di bawahnya, press, sehingga tidak terkesan cingkrang. Minimal press, jangan di bawahnya, press. Dan itu ternyata ada dalilnya, yang afdol setengah betis, Bapak Ibu, yang afdol. Hadisnya itu setengah betis. Ya apa Ustaz kerja di perusahaan setengah betis sih, Ustaz? Ya. Katanya yang sawah tadi, ya. Seperti itu. Ya kalau tidak bisa turun lagi. Kalau enggak bisa turun lagi, kalau enggak bisa sampai pas betis. Pas mata kaki, pas. Itu ada dalilnya. Baik. Saya ulang ya, yang nomor 3 musbil. Adapun untuk wanita, maka dia disyariatkan, yaitu sampai memanjang, menjuntai ke bawah, meskipun itu kainnya sudah menyeret tanah. Untuk wanita, maka dia tetap disyariatkan memakai kaos kaki, padahal sudah tertutup, tetap pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kaki wanita bagian dari aurat. Tuh ya. Jadi yang nomor 3 musbil, nanti kita dengarkan dalilnya. Nomor 4, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, undat-undat, ungkit-ungkit pemberian, undat-undat. Kamu kalau tidak karena saya, kamu mungkin kondisi kayak gini. Ya, kabeh aku kabeh. Ada yang model-model kayak gini. Seorang suami berkata kepada istrinya, kamu kalau tidak tak nikahi, kok nggak mungkin kayak gini. Sopo, ya abimu, umimu masuk rumah sakit, sopo sih biayai? Aku. Ada model gini. Ada juga orang tua bilang sama anaknya, mama kurang apa nak sama kau? Kemarin kau minta PS, mama belikan. Kau minta motor, mama papamu belikan. Terus apa buktinya? Undat-undat. Apa kurangnya mama? Undat-undat. Hati-hati loh, hati-hati. Yang ikhlas saja. Ada enggak Ustaz istri undat-undat? Ada. Ketika ini misalnya suaminya melakukan perbuatan yang menyebabkan istrinya enggak suka, membenci, ya, istrinya enggak suka. Apa kata istri kepada suaminya? Mas, aku kurang apa, Mas? Mulai undat-undat. Taat wis taat. Ya, enggak pernah keluar rumah, nutup aurat, taklim ya taklim kemana-mana, nasihatmu ya tak dengar, aku enggak tahu bantah. Tapi apa kekuranganku? Buktinya kamu tetap nikah lagi maksudnya. Ya. Udah tunda apa enggak ini? Unda-tunda. Berarti selama ini dia taat bukan karena Allah. Selama ini dia taat itu karena suami. Lah kok taat karena makhluk? Gak boleh. Mestinya wanita yang soleha, gak apa-apa Mas, kau mendolimi aku, kau melakukan seperti ini, gak apa-apa, ada hitungannya nanti di akhirat. Tapi surgaku ada di kamu, maka aku tetap taat sama kamu meskipun kau dolim sama aku. Iso kira-kira kayak gini? Itulah ibu-ibu yang gak bisa caranya. Ibu-ibu gak bisa. Mestinya begitu, jangan tunda-tunda. Yang ikhlas, jangan ungkit-ungkit. Ya, seperti itu. Masjid ini Ustaz, kalau gak tak pegang Ustaz, mustolah ini. Wah, gak mungkin kayak gini Ustaz. Dulu Ustaz, ya yang ngelola nu, semenjak tak pegang ada undat-undatnya, ada ujubnya. Gak boleh, hati-hati lo ya, ancamannya keras ini. Yang nomor lima adalah nomor lima, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Wallahi, barang ini zen. Antum punya barang ini, tahu nggak? Limited edition. Iya, anak kasih harga spesial buat antum. Wallahi, nggak ada orang lain punya kayak gini, nggak. Cuman ente tok, Sasukodono ente tok yang punya. Iya, ini harga paling murah, padahal itu sudah mahal. Iya, nggak ada lagi. Ini barang al. Iya, orang Arab bilang mie bil mie. Iya, al sudah. Oh, barangnya ini top sudah. Kamu dapat ini istimewa sudah. Padahal itu KW. Jadi dia menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah ini hati-hati ya, hati-hati, sumpah palsu dusta maksudnya, sumpah palsu dusta. Mana ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 dalilnya? Ayo minta tolong dibuka. Sohetar kip watarhim. Nah jilidnya jilid 4, jilid 4 dibuka. Jilid yang keempat, nomornya 2034, 2034. An Abi Dzar radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Na'udzubillah min dzalik. Silakan, ayo. Ada tiga manusia yang pada hari kiamat. Ada tiga manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak bicara. Satu, tiga orang yang Allah tidak ngajak bicara. Selain tidak diajak bicara, tidak diajak, tidak melihat. Allah tidak mau melihat mereka. Gak diajak ngomong, gak dilihat. Terus, tidak mensucikan mereka. Dosanya gak dibersihkan, gak disucikan. Terakhir, serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Qal faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin. Apa kata Abu Dzar ketika mendengar hadis ini? Abu Dzar radhiyallahu an, silakan. Dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Nabi mengucapkan ini sampai 3 kali. 3 orang yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, mendapat azab yang pedih di hari kiamat. 3 orang yang tidak dilihat itu diulang-ulang sampai 3 kali. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu, katanya Abu Dzar radhiyallahu an. Qala Abu Dzar, habu wa khasiru. Silakan. Abu Dzar. Ya, Abu Dzar berkata, Abu Dzar berkata, ya, mereka sia-sia dan merugi. Betul-betul sia-sia tiga orang ini. Rugi betul, bertubi-tubi. Manhum ya Rasulullah. Silakan. Mulai Nabi sebutkan siapa mereka ini wahai Rasulullah, yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dosanya, mendapatkan azab yang pedih sampai kau ulang sampai 3 kali. Siapa mereka? Qal, 1 al-musbil, 2 wal-mannan, 3 wal-munafiqu sil'atahu bil-halif, bil-halifil kadz, bil-halifil kadzib. Silakan. Beliau menjawab, 1 orang yang memanjangkan kainnya di bawah mana kaki. Musbil. Terus yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi orangnya disebut musbil, perbuatannya disebut isbal. Isbal itu perbuatannya, orangnya musbil. Itu nomor 1. Yang nomor 2 ulangi, orang yang mengungkit. Silakan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Terus yang nomor 3, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Bapak ibu sekalian, maaf, mumpung ini ketemu, saya ingin sedikit memperdalam, saya tambahkan dalil untuk yang undat-undat tadi, ungkit-ungkit pemberian, ungkit-ungkit pemberian, sama yang musbil. Nah nanti saya akan tambahkan. Ini saya sedikit ingin memperdalam, ingin memperjelas sedikit. Coba dibuka tentang hukuman orang yang suka undat-undat. Dalil yang lain, dalil yang lain. Coba dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 5, nomornya 2513, 2513. Ya sebentar, 2513. Ya, An Abi Umamah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaqbalu Allahu azza wa jal minhum sarfan wala adlan. Na'udzubillah min dzalik. Apa wa mannan wa mukadzibun biqadar. Silakan, ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu an diutuskan. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya Ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak menerima amalan yang fardu dan yang sunnah dari mereka. Allahu Akbar. Yang fardu tertolak, ibadah sunnah tertolak. Gak dapat apa-apa orang ini. Capek-capek beramal tapi gak dapat apa-apa. Fardu tertolak, sunnah tertolak. Siapa tiga orang ini? Satu, Aqaq. Silakan. Yaitu orang yang durhaka. Ya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang nomor dua, mannan. Silakan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Duh, masuk undat-undat. Hati-hati. Jangan suka undat-undat. Jangan suka undat-undat. Nanti akibatnya apa? Nanti akibatnya amalan kita fardu dan sunnah enggak diterima. Anda capek-capek tahajud, capek-capek ibadah, enggak diterima oleh Allah. Yang terakhir, dan yang mendustakan takdir, ya tidak percaya dengan qada dan qadar. Ini hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang yang nomor tiga ini, katanya Rasulullah SAW, Anda ketemu di jalan, yaitu dengan orang yang suka menolak takdir. Dia menganggap, dia merasa semua yang terjadi ini atas kehendak kita, nggak ada kaitannya dengan Allah, nggak ada. Ya, jadi dia tidak mengimani takdir. Bahkan dia terkadang lebih senang menyalahkan takdir atau mungkin protes dengan takdir. Ya, protes dengan ketetapan Allah. Maka katanya Nabi, kalau kau ketemu sama orang ini, ketemu, jangan nyampaikan salam, jangan ngawali. Tapi kalau kita dapat salam, kita harus jawab waalaikumsalam, karena wajib menjawab salam. Tapi kalau kau ketemu, jangan memulai. Yang kedua, kalau sakit jangan dijenguk. Yang ketiga, kalau mati jangan diantar ke pekuburan, jangan disolati, jangan diantarkan ke pekuburan. Wih, sampai kayak gitu Ustaz. Iya, berarti kayak orang munafik, berarti munafik itikad, munafik terkait dengan keyakinan. Jadi dia tidak disolati, kemudian dia tidak diantarkan. Iya, mana itu dalilnya, keterangan itu? Coba dibuka sebagai dalil tambahan Ibnu Majahnya dibuka. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomornya 99. Ayo, 99 atau 92 saja yang pendek. Ya, daripada nanti yang panjang, yang pendek aja deh karena waktunya. 92, Ibnu Majah nomor 92. Yang asli ya, nomor asli ini. Bukan nomor cetakan terjemahan ini dari tadi. Nomor asli. Silakan baca. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya majusi pada umat ini, silakan. Sesungguhnya majusinya umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Loh, terus apa kata Nabi? Jika mereka sakit, kalau sakit, maka janganlah kalian menjenguknya. Jangan dijenguk kalau sakit. Jangan dijenguk, karena jelas dia menolak takdir. Dia tidak percaya rukun iman nomor 6. Lanjut teruskan. Apabila mereka mati, jangan kalian melayang. Jangan melayang, gak usah diantarkan jenazahnya. Terus, dan jika berjumpa dengan mereka, maka janganlah kalian mengucapkan salam. Jangan memulai salam. Tapi kalau mereka yang salam, kita jawab waalaikumsalam. Seperti itu, ya. Baik. Lah ini baru benar. Namanya boikot, menghajar. Lah ini sesama ahlus sunnah di boikot. Ya, gara-gara beda mazhab. Gara-gara beda pondok pesantren, ketemu gak mengucapkan salam. Assalamualaikum. Diam aja. Loh, anak ini bukan majusi, ya. Anak ini tidak menolak takdir. Salam anak, Anda jawab, ya. Tiba-tiba langsung divonis, bahkan diboikot, bahkan mungkin divonis sururi. Ya, jadi yang seperti ini nggak boleh. Ya, sesama Muslim, ya, sesama ahlus sunnati wal jamaah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit pemberian, karena dampaknya luar biasa. Ibadah fardu, ibadah sunnah itu tidak diterima oleh Allah. Lah kalau yang musbil, Ustaz, katanya yang gini Ustaz, katanya orang itu yang penting tidak sombong. Sebab yang gak boleh itu kalau sombong. Jadi celana yang nyeret, celana, sarung, gamis yang nutupi mata kaki, itu kalau orangnya itu sombong, itu yang gak boleh. Tapi kalau orangnya tawadhu, orang yang memakai prinsip ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk, meskipun celananya itu nutupi mata kaki, itu gak apa-apa. Karena yang gak boleh itu kalau sombong. Nih tak tunjukkan dalil. Nabi sendiri yang mengatakan, ingat ya, ini dalilnya riwayat Abu Dawud. Ayo dibuka Sahih Tarhib. Nomornya 2039. Ayo dibuka. Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2039. Baca Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pakaian lipatan kain Sufyan bin Abi Sa'd. Lalu beliau bersabda, stop. Ya terus lanjut, silakan. Wahai Sufyan, ya. Jangan kamu mengisbahkan, memanjakan hingga di bawah mata kaki. Nah, jadi Nabi mengatakan kepada Sufyan, wahai Sufyan, janganlah kainmu menutupi mata kaki. Kenapa? Lanjut. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Baik, bawahnya, awas, kata Nabi, awas. Wa iyyaka wa isbalal izar, silakan. Ya, bawahnya. Kan ada. Lu ya apa? Awas, jangan sekali-kali kamu berbuat isbal. 2039. Iya, ada. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat isbal. Bawahnya lagi. Allah di dalam kita. Loh, ini saya ada ini 2039. Nah itu. Nah. Janganlah kamu mengisbahkan kainmu, sebab itu termasuk bagian dari kesombongan dan dia tidak disukai oleh Allah. Nah, lihat ya kalimatnya ya. Awas, yang benar itu begini artinya. Wa iyyaka wa isbalal iza fa innahu minal mukhilah wala yuhibbuhallah. Awas, kata Nabi kepada Sufyan, jangan sekali-kali kamu berbuat isbal, sebab ia termasuk bagian dari kesombongan. Meskipun orangnya tawadhu, isbal itu bagian dari sombong. Meskipun orangnya tidak sombong, tapi itu bagian dari kesombongan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, flashback ke belakang, ternyata orang yang melakukan isbal itu adalah mengikuti jejaknya Korun. Korun itu kalau keluar dari rumahnya, disebutkan di dalam kitab apa ini, Kisah Para Nabi dan Rasul ya. Korun kan sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa, Korun. Jadi Korun ini hafal Taurat. Bayangkan. Ya, orangnya tinggi, kulitnya putih, kuning langsat, hafal Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kira-kira kalau ada laki-laki zaman sekarang, sudah ganteng, kulitnya putih, terus hafal Quran, mantu idaman apa enggak ini? Mantu idaman. Korun masuk kriteria itu. Soke mana? Soke, hafal Taurat, ya, ganteng, kulitnya kuning langsat. Ini mantu idaman. Sayang beribu sayang, Korun bakhil. Korun menentang apa dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Korun melakukan isbal. Kalau keluar rumah, nyeret kainnya. Itu disebutkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab para ulama Al-Bidayah wa Nihayah dan seterusnya. Ya baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 6. Yang dicuekin Allah. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 jadi 1. 6, 7, 8 dalilnya jadi 1. Nomor 6, orang tua yang berzina. Sudah tua, mestinya kan ingat akhirat. Lah ini malah melakukan perbuatan zina. Tua, bandar narkoba. Ya. Sudah tua ternyata dia melakukan zina. Bahkan beberapa waktu yang lalu di layar kaca kita, yang membuat kita berita, yang membuat kita mengelus dada, seorang kakek tega menghamili cucunya. Ya Allah. Ya. Yang kayak begini ini, coba Bapak Ibu sekalian, ini disebutkan orang tua yang berzina. Nah, berarti kalau anak muda berzina gak apa-apa, ya gak boleh lah. Ya. ya. Yang enggak boleh ya. Jadi orang tua yang berzina ini mudharatnya lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Best of the best, paling baik. Qal, Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan dihabiskan untuk melakukan kebaikan, diberikan oleh Allah umur 70-80 tahun habis untuk kebaikan, itu manusia terbaik. Orang ini tanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, lalu siapakah manusia yang paling buruk itu? Qal, Nabi menjawab, man tala umuruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberikan oleh Allah umur panjang tapi dipakai untuk maksiat, ya, sudah tua begadang di warkop-warkop, waktunya tahajud lah kok malah nonton Real Madrid melawan Deltras, Portugal melawan Persibaya, kan gitu ya. Ya seperti itu. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ngapain? Mestinya ingat akhirat, ya mestinya begitu, ya baik. Terus yang nomor 2, yang nomor 9, nomor 8 orang tua yang berzina, nomor 9 penguasa yang pendusta. 7 Nomor 6 tadi orang tua yang berzina, nomor 7 penguasa yang pendusta, suka mujui, suka ngapusi rakyat. Nah, dan kita berdoa semoga pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang soleh, yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyatnya. Iya, ini penguasa di luar negeri kita, Bapak Ibu sekalian, ya, penguasa pendusta. Jadi janjinya toh kalau pas kampanye, ya. Nah, setelah jadi tidak pernah. Ini penguasa di luar Indonesia, ya. Baik. Itu tadi nomor berapa? 7. Yang nomor 8 orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong. Berarti kalau gitu Ustaz, saya mau tanya, mana yang lebih pantas Bapak Ibu? Mana yang lebih pantas? Kaya sombong ya. Sama miskin sombong. Ya. Kaya tidak sombong, betul. Padahal pertanyaannya tidak ada yang itu, ya. Seperti itu. Ya dua-duanya tidak pantas, Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi ini orang miskin yang sombong. Maksudnya sombong? Nah, nanti kita akan dengarkan maksud daripada sombong. Sekarang kita tunjukkan dalilnya dulu. 3 ini. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ayo dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib. Nomornya 2 jilid 4 2396 2396 An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita dengarkan, ayo 2396 baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Silakan. Tiga orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Siapa itu? Satu, tidak menyucikan mereka. Oh belum, tidak mensucikan mereka. Terus, tidak melihat mereka. Tidak berakhir azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Bertubi-tubi. Empat hukuman, ya, sudah dicuekin, ini enggak diajak bicara, tidak dilihat, ya, tidak disucikan dosanya, mendapatkan azab lagi. Siapa mereka? Satu, silakan. Orang tua renta berzina. Syaikhun zanin, tua renta yang berzina. Yang kedua, maksudnya nomor 7 ini. Nomor 7 kalau yang sesuai catatan panjenengan. Wa malikun kadzabun. Penguasa berdusta. Penguasa yang suka berdusta, bujuk, berdusta bohong. Terus wa'ailun mustakbirun. Silakan. Dan orang fakir yang sombong. Baik, orang miskin yang sombong. Sombong yang dimaksud ini sombong yang bagaimana? Sombong maknanya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hati-hati yang seperti ini. Ada enggak suami sombong? Ada. Ada suami sombong. Kalau dia dinasehati istrinya, ya misalnya istrinya manggil suaminya beb beb beb misalnya. Beb. Atau saya. Aku itu pernah dengar di kajian majelis taklim, yang kamu lakukan ini masuk kategori itu enggak ada tuntunannya dari Nabi. Bahkan ini masuk kategori bid'ah. Gak oleh Mas yang koyok ini, Mas. Apa kata suaminya? Ustadmu kok kan belajar sampai aku. Mulai ya. Ustadmu, iya. Suruh belajar sama aku. Ustadmu ilmunya turun noto. Turun noto. Iya, suruh belajar sama saya. Ku tak jelasno. Oh, berarti dia sombong, menolak kebenaran. Mestinya suami yang baik. Oh iya, kau ada dalilnya, ada, tunjukkan, aku kepingin tahu. Ada ini. Dan seterusnya. Oh ya Allah, astagfirullah. Nah gitu mestinya. Ini enggak ya. Kan ada suami egois itu ada. Dan kayaknya banyak yang egois ya. Tapi di sini suami soleh semuanya. Ya, kita lanjutkan. Maksudnya enggak ada yang egois di sini, enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku. Yang ke 9 sekarang. 9. 9. Oh, masih jomblo. Ya, baik. Yang ke 9, orang-orang yang dicuekin oleh Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka. Durhaka kepada orang tua. Wah, ini berat ini, durhaka. Kurang ajar, ukukul walidain. Yang nomor berikutnya 10, pecandu khamr. Orang yang terus-menerus dalam kemabukan, pecandu khamr. Ya. Pecandu khamr. Ya. Dalilnya dalil untuk dua ini ya, nomor 9 dan 10. Dalilnya silakan bisa dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2511 2511. Ayo. 2511 baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqqu liwalidayhi wa mutminul khamr wal mannan walmannanu ata'ahu wa salasatun la yadkhuluna al-jannah al-aqqu liwalidayhi wad-dayyus war-rajulah. Silakan. Ada tiga orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Loh, pada hari kiamat. Ya kan dicuekin, Allah enggak mau lihat, dicuekin. Allah enggak mau lihat. Ini tiga orang. Siapa tiga orang itu? Satu, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua. Nanti tak tunjukkan contoh-contohnya. Terus kemudian lanjut. Pecandu khamr. Pecandu khamr. Terus terakhir, pemberiannya. Loh, dari tadi diulang-ulang, monggo enggak usah kita tambahkan karena tadi sudah kita sebutkan. Baik. Terus kemudian berikutnya Nabi melanjutkan dan ada tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Tiga orang yang enggak masuk surga. Satu, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Loh, diulang lagi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Terus lanjut. Dayus. Apa itu dayus? Alladzi yukirru fi ahlihil khubsa. Seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan atas kemungkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Seorang laki-laki yang membiarkan istri dan anak-anaknya bergelimang dosa dan maksiat. Contohnya, laki-laki yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa memakai busana syar'i. Seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah memakai harum-haruman alias wewangian. Seorang bapak yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah berboncengan dengan teman sekolahnya yang laki-laki, bukan mahramnya, dibiarkan. Ini suami dayus yang kayak begini, gak bisa masuk surga. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya bermain TikTokan sehingga Ojo kape ngono ya sawangan. Sis tak usah pikirin tuh ya. Muni kape bahaya, iya. Bapak Ibu sekalian, iya. Bapak Ibu sekalian, jadi wajah cantik istri dan wajah cantik anak perempuannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini suami dayus. Maka seorang suami itu harus punya ketakutan. Ketakutan akan perbuatan dosa menimpa pada istri dan anaknya. Pak Bu, tolong nanti saya diingatkan ya. Sebentar lagi kita lanjutkan aja ini. Nanti saya janji tolong diingatkan saya. Saya tunjukkan ayat Al-Quran, dalam Al-Quran di mana penduduk surga mereka saling berdialog. Kamu masuk surga sebabnya apa? Kamu masuk surga amalanmu apa? Lah salah satu penduduk surga ada yang menjawab, saya masuk ke dalam surga lantaran dulu ketika saya ada di dunia, saya takut yaitu dengan keluarga saya mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Laki-laki yang punya kecemburuan atas dosa yang akan menimpa pada keluarganya, dia tidak rela maksiat ada dalam rumah tangganya. Itu yang menyebabkan ketakutannya dia mendapatkan kebahagiaan yang kekal nan abadi, yaitu surga. Nah sekarang tidak banyak laki-laki yang istrinya diumbar. Bahkan ada seorang laki-laki, nah konek ini ayu kon, iya. Kamu kalau ke pengajian gak apa-apa, gak cadaran terus gawe baju lebar-lebar, ubruk-ubruk kayak Superman, gak apa-apa sembarang ya. Tapi kalau kamu keluar sama aku, tolong aku kepingin kamu tampil cantik. Gak usah gak cadar, gak usah. Gak usah pakai baju, gak usah terlalu lebar-lebar. Aku kepingin di mata teman-temanku kantor itu punya istri cantik. Ya, seperti itu. Oh, dayus ini. Dayus ya. Suami itu mestinya menjaga istrinya itu betul-betul dijaga. Jangan sampai kemudian dipublikasikan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Lanjut teruskan, silakan. Laki-laki. Nah, perempuan yang menyerupai laki-laki enggak bisa masuk surga, yaitu tomboy ya. Seperti apa perempuan menyerupai laki-laki? Ya layaknya laki-laki, gimana? Potongan rambutnya, pakaiannya pakaian laki-laki. Lah kalau laki-laki menyerupai wanita, ya sama. Bahkan itu dilaknat oleh Rasulullah. Laki-laki yang menjadi seperti wanita, bencong, ya kewanitaan. Maka yang seperti ini baik itu pakaiannya, cara bicaranya, cara berjalannya, semuanya menyerupai wanita, maka ini tidak diper bolehkan. Baik, sekarang saya tunjukkan ini masalah durhaka kepada orang tua ini. Durhaka kepada orang tua ini banyak contohnya Bapak Ibu, contohnya banyak. Saya nukilkan perkataan para ulama kurang lebih yang namanya anak masuk kategori durhaka itu cirinya ada 20 Bapak Ibu, cirinya itu. Ya, saya tidak mungkin menyampaikan semua. Saya sebutkan yang sering terjadi aja. Di antaranya adalah ciri anak itu masuk kategori ukukul waliden, kurang ajar dengan orang tua. Apa itu? Misalnya ini, suka membodoh-bodohi orang tua. Contohnya seorang anak suka bilang begini sama papa mamanya, mama ini gaptek, papa itu jadul nih, zaman dulu. Gaptek, gagap teknologi. Maklum orang tuanya tidak bisa mengoperasikan HP, apalagi HP sekarang canggih-canggih. Apa kata anaknya? Mama ini kok lola sih ma, loadingnya lambat. Nggak boleh. Itu durhaka. Meskipun orang tuamu SR, enggak selesai SR sekolah rakyat, kau sudah S3 luar negeri, maka kau tetap yang SR, orang tuamu yang S3. Jangan suka membodoh-bodohi. Terus suka menghina masakan orang tua. Mama masak apa hari ini? Mama enggak masak nak, mama enggak enak badan. Itu ada sisa masakan kemarin rawon kalau kau mau. Ya Allah ma, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen ma. Saya mau tanya, rawon itu kalau tambah nginep tambah enak apa enggak? Tambah enak, memang dasar gak iso masak, iso nyacat. Tambah enak, itu. Tapi nanti ini bukan rawon kan? Bukan rawon. Soalnya saya tidak suka. Afan ya. Kita lanjutkan. Harus semua suka ya kita. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi itu menghina masakan orang tua. Termasuk juga diantaranya suka membuat orang tua susah, menangis. Ya karena perilaku anak. Anaknya utang di mana-mana, yang nutup orang tuanya. Anaknya kena kasus narkoba, nanti yang nebus orang tuanya. Bikin mencoreng nama baik orang tua. Itu anak durhaka, anak durhaka. Termasuk diantaranya lagi adalah, yaitu tidak suka menemani orang tua saat dibutuhkan. Gak suka. Jadi kalau orang tuanya ke dokter, dia lebih senang nyuruh sopirnya. Karena dia sudah kaya. Ya sudah kaya, sudah enak, mapan hidupnya. Tolong antarkan mama ke dokter, ini uangnya untuk nebus obat, ini untuk dokternya, ini untuk apoteknya. Saya yakin orang tuanya pasti kecewa. Dulu waktu kau kecil nak, gak peduli panas, gak peduli hujan, mama yang ngantarkan kamu ke dokter. Sekarang sopirmu yang kau suruh. Oh iya. Bahkan ada seorang anak, karena dia gak punya pengertian, gak ngerti sama orang tuanya. Kadang orang tua itu kan suka sambatan. Orang tua ini kadang-kadang, ya Allah nak, si kile ibu ini nak kocek-kocekot ya. Itu kalau anak pengertian, ayo bu ikut, ayo ikut. Lu nyandina, wistalah. Ajak makan di restoran, makan, ngobrol, ajak. Kesenangannya dia apa? Bikin happy, bikin happy, bikin happy, bikin dia senang. Apa sukanya dia? Ya orang pulang sampai ke rumah, alhamdulillah nak waras ikil ibu nak. Kalau orang tuanya minta sama anaknya, nak kone ono rezeki, nak tak tunga ono rezekimu barokah nak, yuk ibu umroh no nak, yuk ibu umroh no. Apa kata anaknya? Bu, semenjak corona pandemi umroh ini ruwet tambahan ruwet. Tapi kalau istrinya yang ngomong, yang minta, bang, sebentar lagi liburan sekolah bang, Juni Juli bang, liburan sekolah, lah terus maksudmu, healing lah, lah kau minta kemana? Minimal Turki atau Eropa lah. Ayo, ini ambil bojo ini kudu. Kalau sama orang tuanya bakilnya setengah mati. Kalau sama temannya, kalau ngobrol di HP, begitu temannya telpon, assalamualaikum, ahlan wassalam, kif khair, alhamdulillah, ya apa antum, bla bla bla bla, kakak kakak. Begitu orang tua yang telpon, halo halo, iya bu, lapo bu, lapo, aku sih repot, lapo sih bu, telpon telpon nih. Kalau sama orang tuanya, sama temannya, dia bermuka manis. Tapi sama orang tuanya, nah ini termasuk durhaka ya. Termasuk diantaranya adalah, yaitu orang tua suka dijadikan alasan atas udurnya. Ya banyak kan anak sekarang begitu. Kamu kenapa kok terlambat sekolah? Iya soalnya tadi aku disuruh sama mama, padahal mamanya gak nyuruh. Padahal gak nyuruh itu. Aku tadi disuruh sama abi. Iya, begitu ditanya, betul bapak menyuruh putranya, makanya sampai sekolahnya tadi itu telat. Enggak, saya enggak nyuruh, karena bangunnya kesiangan soalnya. Oh lah, kok katanya disuruh sama papanya? Durhaka. Orang tua selalu jadikan bemper alasan atas udurnya. Enggak boleh. Hati-hati. Oh yang kayak gini banyak, suka motong pembicaraan orang tua. Masuk. Nah, ibu gak sekolah, kon luwe pinter daripada ibu. Ibu kalau kepingin usul, nah usul. Nek nanti kamu kuliah sebaiknya, ini belum kelar. Bu, bu, sebentar. Cara berpikirnya ibu ini sudah ketinggalan, bu. Are saiki iki. Ya, sampai ada orang tua itu bilang begini sama saya. Orang tua ini, seorang nenek. Saya itu ustaz, ngomong sak omong tak eman ustaz. Saya kalau ngomong sak kecap anak saya itu ustaz, berkecap-kecap ustaz. Saya daripada dikurang ajari sama anak, wis saya itu diam tak batin dok ustaz. Wis sing penting kon selamat nah, wis daripada saya dikurang ajari ustaz. Saya kalau ngomong baru nasi anak saya sudah berkecap-kecap. Kasian kan? Mestinya dengarkan sampai selesai. Mama sudah selesai ngomongnya? Sudah selesai, boleh enggak aku urun rembuk, aku ngomong, minta izinnya. Itu yang benar, bukan main potong gitu aja. Ya. Baik, banyak enggak model-model kayak gini? Banyak. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Terus kemudian nomor 12, nomor 10, pecandu khamer. Khamer ini luar biasa. Khamer ini sesuatu yang memabukkan. Namanya zaman sekarang macam-macam. Intinya khamer macam-macam, mulai dari yang pil, mulai dari yang serbuk, mulai dari yang cair, mulai dari yang sifatnya suntik, semuanya narkoba ya. Maka ini khamer semuanya. Ya, apalagi sekarang dikasih nama-nama yang bagus. Intinya dulu kalau di zaman Nabi ada benda-benda tertentu, zat tertentu yang bisa jadi khamer. Kismis, kurma itu bisa jadikan khamer. Kurma, terus kemudian apel itu bisa. kelapa dan seterusnya. Tapi kalau di zaman sekarang, oh banyak sekali, sampai mereka itu nggak bisa beli khamr karena mahalnya. Itu apa? Ngelim. Tahu ngelim ya? Ngelim diisep, lem diisep. Ya, saking pengennya lem-lem apa? Loh itu nak jemput merek gitu ya. Itu lem-lem tertentu itu diisep. Diisep nanti dia supaya bisa apa? Fly to the sky. Saking kepinginnya melayang. Yang seperti ini, nah haram ini ya. Khamar, apalagi namanya sekarang mulai dari whisky, mulai dari ini apa ya? Mulai dari tequila, topi miring ya. Ada lagi yang enggak miring topinya ya. Ya, Ustaz kok tahu, dikasih tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Tinggalkan semua khamar ini haram. Bahkan Bapak Ibu akan kaget. Insya Allah lain waktu akan saya jelaskan masalah khamr ini ya. Insya Allah lain waktu. Orang minum khamr itu dosanya disamakan oleh Rasulullah seperti nyembah berhala. Ana ulang ya. Dari kitabnya di sana, orang minum khamr dosanya disamakan oleh Nabi nyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Oh, luar biasa. Insya Allah lain waktu. Insya Allah kalau ketemu lagi. Adapun yang tadi ayat yang saya janjikan, yang penghuni surga, saya tutup sampai di sini ya karena waktunya. Sebenarnya masih ada dikit lagi ini sebenarnya. Ayat penghuni surga yang mereka masuk surga karena ketakutan akan keluarganya dari dosa. Suratnya nomor 52. Atur. Ayo dibuka. Surat 52. Surat nomor 52 itu surat At-Tur. Surat At-Tur. Surat 52. Ayatnya 25 dan 26. Ayatnya surat 52, ayatnya 25 dan 26. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Kita dengarkan ya. Allah berfirman At-Tur 25 26. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di silakan. Dan sebagian mereka berhadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Bapak Ibu kalau ingin tahu kejadiannya ini di mana, ya silakan dibaca ayat sebelumnya tentang surga. Mereka berhadapan terus saling bertegur sapa. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka saling tanya menanya. Kau masuk surga amalanmu apa? Kau masuk surga apa amalanmu? Dan seterusnya. Lah salah satunya jawaban penghuni surga, silakan ayat 26. Salah satu di antara mereka, mereka berkata, silakan. Mereka berkata, sesungguhnya ini amalan mereka. Silakan. Sesungguhnya kami dahulu suatu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Nah, yaitu seorang suami yang punya kecemburuan akan keluarganya dari yaitu dosa dan maksiat. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Sebenarnya ini masih ada di antaranya Bapak Ibu ya. Saya sebutkan aja ya tanpa menyebutkan dalil karena nanti materi ini saya share PDF-nya, saya share ke Pak Danang. Nah, nanti minta sama beliau ini PDF-nya yang lengkap dengan dalilnya. Mohon maaf ada 5 halaman Bapak Ibu, agak banyak ya. Jadi yang berikutnya ini nomor 11 sama 12. Nomor 11 itu adalah, maaf ini, orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, menyukai sesama jenis. Itu nanti di hari kiamat dicuekin, gak dilihat, gak diajak ngomong sama Allah, gak diajak bicara. Bahkan tidak disucikan dosanya, mendapat azab yang pedih. Itu nomor 11. Yang nomor 12, maaf ini, maaf. Mohon maaf karena di sini ada anak kecil, saya pakai bahasa syar'i aja. Nomor 12 ini orang yang menjima istrinya dari belakang bukan pada tempat yang disyariatkan. Insya Allah Anda tahu lah maksud saya. Orang yang menjima istrinya pada bagian belakangnya bukan pada tempat yang disyariatkan. Insya Allah Anda tahu maksud saya. Itu tidak dilihat Allah, tidak disucikan dosanya. Ya, mendapatkan azab yang sangat pedih di hari kiamat. Hati-hati. Makanya suami kalau tidak pernah taklim, akibatnya ketika menikah dia meminta seperti cara orang-orang kafir. Dia ingin memperlakukan istrinya seperti itu. Padahal Nabi mengatakan, datangi istrimu dari arah manapun, silakan. Tapi pada tempat yang disyariatkan. Nah, ini tidak. Nah, itu ya Anda tahulah maksud. wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi tomboy tadi sudah sebenarnya ya, tomboy. Yang nomor 14, dayus. Dayus itu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kehormatan keluarganya. Wallahu a'lam wa bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Persiapan azan maghrib tinggal beberapa menit mungkin ya. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang berapa menit Bapak Ibu? Kurang 2 menit ya. Baik. Kenapa Ibu-ibu? Oh, ada ustazahnya sendiri di sana. Ya. Baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Dan berdoalah menjelang berbuka, karena doa menjelang berbuka itu mustajab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi